jarang-jarang saya nyanyi lungset ya Om Bam. Ini spesial loh buat PO Kurnia Trans, langsung kita turuti. Bukan jarang tapi gak tahu ya. Gak pernah ya. Kali ini spesial buat keluarga besar PO Kurnia Trans. Spesial juga buat semuanya yang ada di bawah sama-sama yuk. Masih tak Semoga jaya selalu ya. Terima kasih banyak buat semuanya. PO Kurnia Trans ya. Sangat dan teramat luar biasa. Betul sekali Om Bam. Sudah dituruti request-request dari bos-bos kita. Mbak Nisha, ribuan rasa terima kasih atas bunga-bunga sosialnya ya. Iya betul. Semoga saja banyak berkah. Berkah. Rezeki bertambah. Betul sekali, tambah sukses jaya selalu ya. Banyak sedekah, rezeki bertambah. Apalagi sedekahnya sama penyanyi. Waduh tambah berkah itu ya.